Sadang yo mano. Ba'aba itu nan udah tanyo ka diri nang ko baru basuo. Denai pandang sakile mato adia urang nyo elo rupo. Usahlah adia bahati bimbang dene sabana cinto ka adi. Basonyo de nang sabana suko. Ko iyo bana niyo ka denai datang ka rumah. Denai nanti ka nuna di muka pintu. Josa nang hati. Cita-cita kita berdua. Pandang sakile mato adia urang nyo elo rupo. Usahlah adia bahati bimbang dene sabana cinto ka adi. Adia basonyo de nang sabana suko. Ko iyo bana niyo ka denai datang ka rumah. Denai nanti ka kuda di muka pintu. Josa nang hati. Jauh jua marilah semua kita menjaga demi tercapai cita-cita kita berdua. Sia-sia samo denai sanang adik bagi jauh.